diriku telah milikimu, tak pernah ku meragu. Tak lagi ku mencari cinta selainmu, takkan ku tinggalkan kamu. Jika ku dapat menata jalanku, ku ingin kau selamanya denganku. Engkau wanita tercantikku, ku ingin kau tahu. Maukah kau jadi teman? Artinya I love you. Engkau